Percuma aku bicara, merah kau bilang biru, hitam kau bilang putih. Merah kau bilang biru, hitam kau bilang bicara pun percuma, percuma, percuma, engkau tak terima. Merah kau bilang biru, hitam kau bilang putih, tak pernah tersentuh hatimu menyambung rasa. Ciao.